Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatil kiram, ma'asyiral ikhwah, marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mewujudkan takwa, ketakwaan kita kepada Allah dengan upaya dan usaha melaksanakan berbagai macam bentuk perintah-perintahnya dan upaya dan usaha untuk menjauhi berbagai macam larangannya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jal ingatkan dalam sekian banyak ayat atau sebuah ayat yang sering kita dengarkan dan terulang, baik pada mimbar-mimbar khutbah atau pada momen muhadharah atau pada nasihat wejangan yang disampaikan di waktu-waktu terkait, seperti pada acara misalnya walimatul ursh ataupun yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat, meninggal kecuali dalam kondisi menjadi sosok seorang yang hidupnya berserah diri kepada Allah. Seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah, pasrah, seorang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan ajaran, ada nilai ketundukan, kepatuhan. Fabarakallahu fikum. Pada kesempatan yang kali kedua dalam pertemuan kita, untuk mudah-mudahan bisa kita tuntaskan biidnillahi azza wa jal tentang pembahasan kitab yang sudah sama-sama telah kita singgung mukaddimah, demikian pula sebagian pembahasan inti dalam bab ini, yaitu salah satu karya tulis Syekh Abdussalam Ibn Barjas Al-Abdul Karim pada salah satu karya beliau, yaitu Awa'iqut Talab, pembahasan yang membahas ataupun membicarakan tentang beberapa faktor yang menjadi kendala bagi seorang penuntut ilmu. Taib, di mukaddimah yang sudah kita bacakan, beliau menukil tentang ucapan Ibn Mujahid Al-Muqri kata Mujahid Ibn al-Muqri' indama qala lahu rajulun, ketika ada seorang yang mengusulkan, ada seorang yang mengusulkan kepada beliau, lima la takhtaru li nafsik harfan, kenapa kamu tidak memilih untuk dirimu harf? Harf ini sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi bahwa yang dimaksud dengan harf adalah dialek dalam qiraah. Dialek dalam qiraah, yaitu kamu tidak membaca dengan sebuah dialek khusus. Begitu. Faqal, maka beliau menjawab, nahnu ila an nu'mila anfusana fi hifzi ma madha alaihi a'immatuna ahwaja minna ila ikhtiyarih. Kata beliau, kami ini untuk barakallahu fikum membiasakan, mempraktekkan terhadap jiwa-jiwa kami, dibiasakan untuk menjaga. Kan asal namanya amalan itu kan dari jiwa ataupun dari apa? Nafs, dari hati seorang. Nah, jiwa ini dibimbing untuk mempraktekkan, mengamalkan dengan apa yang telah dijaga oleh para a'immah, oleh para salaf di masa dahulu, dalam mempelajari dan membaca Quran lebih penting, lebih memerlukan ketimbang untuk memilih bacaan-bacaan. Supaya mungkin kamu dikenal, supaya kamu dibiji, supaya kamu digelari misalnya, si fulan itu mukri, si fulan itu bacaannya ini dan itu. Demikian. Fa Allah Allah barakallahu fikum dalam bab ini dinukil atau dipaparkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim beberapa riwayat. Di antaranya ialah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah kejadian yaitu perseteruan antara Amir Mukminin Umar Ibn Khattab dengan Hisham Ibn Hakim ketika membaca surat Al-Furqan. Suatu ketika Umar mendengarkan bacaan Hisham Ibn Hakim dengan istilahnya dialeknya tadi, harf, yaitu dengan dialek yang dia pilih. Kata Umar, aku belum pernah mendengar cara kamu membaca Al-Furqan seperti yang aku baca, yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hisham, aku membaca ini ya dari Rasulullah, tidak ada perubahan-perubahan. Kata Umar, bohong kamu. Lalu berdua mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah kepada Hisham, baca apa yang tadi kamu perdengarkan kepada Umar. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, hakada nuzilat, beginilah ayat itu diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf. Qur'an diturunkan di atas sab'ati ahruf, yaitu 7 dialek. Faqra'u minhu 'ala ma tayassar. Bacalah dari dialek itu yang mudah bagimu. Begitu kata Rasul alaihi salatu wassalam ketika menengahi perseteruan antara Umar dengan siapa tadi? Hisham bin Hakim. Kemudian Imam Bukhari juga Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Sahabat siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Aqra'ani Jibrilu ala harfin." Kata Rasulullah, Jibril membacakan kepadaku Quran itu di atas satu dialek, satu bacaan, satu dialek. Faraja'tuhu. Falam azal astazidu. Kemudian aku meminta untuk ditambah, bukan hanya satu dialek saja. Terus menerus aku sampaikan kepada Jibril agar dialeknya itu tidak hanya satu. Wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Kemudian Jibril pun menambah tentang dialek tadi sampai 7 dialek. Dikatakan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Syihab itu berkata, balaghana anna tilka sab'ah fil amri alladhi yakunu wahidan la yakhtalifu fil halali wal haram. Kata Ibnu Syihab, yang dimaksud dengan 7 dialek tadi adalah dalam perkara yang dikatakan satu. Artinya itu wahyu, itu Quran, makna lafadznya tidak berubah-ubah. Sehingga tidak ada kalau ada bacaan begini berarti yang ini menghalalkan, ini mengharamkan, tidak. Tidak ada perbedaan. Kalau Quran mengatakan halal ya halal, kalau Quran mengatakan haram itu haram. Walaupun kadang ada perbedaan dalam masalah apa tadi? Bacaan atau dialeknya. Faham ya? Kemudian berkata Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ala sab'ati ahruf, yaitu 7 bahasa atau 7 dialek. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, pada sebuah riwayat yang beliau keluarkan dalam tafsirnya, fa'amarini an aqra'ahu ala sab'ati ahruf min sab'ati abwab, abwabil jannah, kulluha syafin kafin. Maka aku diperintahkan, aku memohon kepada Allah untuk ditambahkan bacaan tadi bukan hanya satu dialek tapi menjadi 7 dialek, 7 bahasa, yang kemudian itu dari 7 pintu surga semuanya menjadi perkara yang apa, obat. Quran itu sebagai apa, syifa, dan juga kafin memadahi. Dikatakan oleh beliau, yaitu Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan bahwa itu dari 7 pintu surga, bahwa makna yang ada di dalamnya, makna yang ada di dalamnya, artinya ada amr, Quran itu kan ada perintah, ya, ada amr, ada perintah, ada nahyun, ada larangan, ada di sana at-targhib, mengandung kepada ayat-ayat yang isinya berupa memotivasi, memotivasi untuk kebaikan, amal soleh, seperti sholat atau sedekah atau yang lainnya. Kemudian ada at-tarhib, sifatnya ancaman, mengancam, diancam orang-orang yang mungkin meninggalkan kebaikan atau menjalankan keburukan. Di sana ada qasas, kisah-kisah. Di sana ada masal, perumpamaan. Maka yang dikatakan hal ini, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa barang siapa yang mengamalkannya, maka menjadi sebab masuknya seorang ke dalam jannah. Begitu. Jadi bukan hanya bergaya bacaan, paham ya? Misalnya orang belajar, belajar dengan tadi, misalnya qiraatus sab'ah tadi, dengan dikatakan ada dialek tadi. Nah, siapa yang mumpuni dalam hal itu, tetapi tidak ada perhatian masalah apa tadi? Quran kan kandungannya ada perintah, ada larangan, ya. Ada kisah-kisah yang di situ bukan hanya kisah-kisah untuk menghantarkan orang mau tidur, bukan. Tapi kisah yang mengandung ibrah, pelajaran. Ada di sana bab terhib wa terhib, memotivasi. Ada menakut-nakuti. Ada pula yang berkaitan dengan masal, sebuah permisalan-permisalan yang seorang hendaknya mengambil pelajaran darinya. Siapa yang bisa mengamalkan, menerapkan, itulah yang menghantarkan dia kemana? Ke surga, ke jannah. Ya, difahami, bukan hanya kebanggaan. Makanya tadi apa yang dikatakan Ibn Mujahid al-Muqri, kami untuk memberlakukan kepada jiwa kami dengan tetap menjaga apa yang dijaga oleh pendahulu kami lebih penting, lebih perlu, lebih membutuhkan ketimbang memilih-milih bacaan, ya. Orang kan kadang kalau dalam apa kemampuannya terus dia pilih ini itu, kan akan masya Allah, orang mungkin akan mengatakan wahnya kan begitu. Tetapi itu seorang mukri, seorang pembaca Quran yang mahir. Tapi diarahkan bukan itunya, bukan kemahiran dalam meragamkan bacaan, tapi kepada pengamalannya kan begitu ya. Kepada pengamalannya. Nah, ini korelasi ataupun hubungan apa yang tadi dikatakan beliau rahimahullah dengan apa yang disebutkan Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa betul terjadi. Karena seperti yang tadi kita nukilkan riwayat yang tertera dalam kitab Bukhari Muslim, bahwa Umar ketika mendengarkan Hisham ibn Hakim kok membaca Al-Furqan seperti itu, kan kaget. Ini bacaan dari siapa? Sementara Hisham mengatakan, ya dari Nabi. Nah, ketika Umar tidak mendengarkan seperti yang dibaca Hisham, kan artinya wajar mengatakan, bohong kamu kalau itu dari Nabi. Karena Nabi membacakan tidak seperti itu. Maka kemudian Hisham dan atau Umar bin Khattab datang keduanya kepada Nabi, dan Nabi mendengarkan, itulah yang dikatakan apa? Sebuah dialek yang Nabi SAW katakan, aku diperintahkan membaca Quran dengan satu huruf, apa tadi? Sebuah dialek. Kemudian aku meminta kepada Allah, di sebagian riwayat, memohon kepada Jibril untuk ditambah. Kemudian Nabi mengatakan, iqra atau iqra'u ma tayassar, iqra'u minhu ma tayassar, baca yang mudah kamu pahami. Taib. Dan sekali lagi ini bukan kemudian terus untuk apa tadi supaya orang asing aneh, ya tidak. Makanya alhamdulillah misalnya kita di Indonesia kan umumnya riwayat Hafs an Asim kan begitu, umum bacaan seperti itu. Ya kamu jangan istilahnya nanti kalau ngimaminya nyeleneh, misalnya dengan qiraatul waris ataupun qalun, orang mungkin mau membenarkan padahal itu mungkin benar kan begitu ya. Makanya jangan kamu itu dulu yang kamu praktekkan. Ya mungkin kalau dalam pelajaran sih mungkin tidak masalah, tapi kalau pas mengimami apalagi berkumpul orang banyak, ya jangan itu yang kamu munculkan ya. Jangan itu yang kamu munculkan. Seperti yang tadi dinukil oleh muallif rahimahullah ucapan Ibn Mujahid Al-Muqri. Kemudian barakallahu fikum, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ajma'ul ulama, sepakat para ulama tentang qira'ah yang ada pada kitabullah itu dengan sab'ati ahruf, dan di sana ada seorang yang namanya Al-Qasim Ibn Salam wa huwa Abu Ubaid. Al-Qasim bin Salam mengatakan hadithu sab'ati ihruf, hadis-hadis yang menceritakan, yang menyebutkan bahwa Quran itu dibaca dengan 7 dialek, mutawatir. Hadisnya apa? Mutawatir. Naam. Taib, itu mungkin tambahan tentang pelajaran yang sudah lalu, yang sudah kita lewati sebagai tanbih. Kemudian berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, al-a'iqul awwal, masih kita pada pembahasan faktor yang pertama, sudah kita bacakan hadis Amirul Mukminin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang perihal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa penghalang yang pertama adalah masalah niat, yaitu talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Pada kan mu'alif insyaAllah mungkin ada 10 ya, 10 awa'id, 10 faktor penghalang, 10 faktor penghalang bagi seorang penuntut ilmu. Hadis yang sudah kita bacakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sudah kita jelaskan bahwa dua baris kalimat ini, yang pertama innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung pada niat, ini menekankan bahwa setiap amal harus ada niat. Iya. Paham ya? Setiap amal itu mesti ada niat. Nah. Dan itu pula yang membedakan nanti apakah itu wajib atau sunnah, terlebih ketika berbenturan. Nah. Harus ada niat. Nah, baris yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang hanya mendapatkan sesuai yang diniatkan. Paham ya? Jadi kalau baris yang pertama menekankan kepada bahwa setiap amal itu harus ada niatan. Walaupun masalah niat seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwa mahalluha fil qalb, tempatnya dalam hati. Artinya tidak perlu bertalafut, tidak perlu dengan pengucapan ya. Kamu misalnya mau ta'lim begini, nawaitu apa misalnya? An ata'allamal ilma fi masjid apa ini? Kan panjang ya. Sampai mungkin jalan sampai sini belum selesai membaca niatnya. Ya enggak begitunya kan begini. Kamu dari rumah punya niatan, baik punya niatan mau belajar kan begitu ya, sampai di sini itu sudah ada apa, tertulis kebaikan ya, Allah sudah menulis, mencatat satu kebaikan sampai di sini ya, dipahami ya. Kamu misalnya mau ke masjid untuk sholat ya, kan nggak mungkin waktu adzan duhur kamu berangkat, saya mau sholat subuh, nggak mungkin. Sholat subuh sudah tadi, ya. Paham? Berarti setiap amal mesti mengandung untuk diniatkan. Jika tidak, mungkin tidak akan bernilai, bahkan bisa jadi tidak teranggap. Tidak teranggap. Makanya dalam hadis, malam yubayyit asyam fala siyama lahu. Siapa yang dalam malamnya tidak meniatkan besok mau berpuasa, tidak teranggap puasa esoknya. Faham? Misalnya kamu besok, kamu tuh niat enggak besok? Ya pokoknya nanti kalau pas apa sudah subuh, saya enggak makan. Sampai sore enggak makan, sampai nanti maghrib baru saya makan. Loh, lah kamu ngapa? Ya nahan makan aja kan begitu. Faham? Secara perbuatan dia seperti berpuasa, tapi dia tidak meniatkan. Nah, sampai di sini insyaallah difahami ya. Nah, baris yang kedua, wa inna malikulli imri'in manawa. Setiap masing-masing hanya mendapatkan sesuai niatnya. Tadi misalnya berangkat mau ta'lim. Masing-masing kan? Saya tidak menuduh, saya tidak mau membelah misalnya, ya. Karena pada sebagian, subhanallah, ada. Jadi ada orang tuh dalam kehidupannya bengis, kasar, setelah dibelah, apa jantungnya itu keras. Apa hatinya itu keras. Nah, tapi ya jangan terus jadi, kita itu jadi uji coba. Ini saya lihat orang ini enggak bagus, coba tak buka, apa, dibelah dadanya, mati dengan proses yang kamu lakukan, kan gitu, operasi seperti itu. Mungkin masing-masing ada niatnya. Ada yang pengin ketemu temannya saja, daripada di rumah sumpek, ribut terus misalnya, ya, dengan siapa begitu. Atau, biasanya kan bagi-bagi makanan, kan begitu ya. Nah, mungkin ada meniatkan seperti itu. Dan yang lainnya. Paham? Itu baru masing-masing hanya mendapatkan sesuai niatnya. Itulah yang dikatakan wa inna malikulli imri'in ma nawa. Kalau baris yang pertama tadi apa? Pentingnya niat, bahwa setiap amal harus kamu niatkan. Nah, tergantung nanti. Baris yang kedua, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Apa yang kamu niatkan? Makanya ini penting. Penting barakallahu fikum yang pembahasan ini sesungguhnya seandainya topiknya ataupun majelisnya ataupun waktunya seandainya diulang-diulang sampai berapa kali pun tidak menjadi sesuatu yang dikatakan membosankan. Baik. Kemudian qala rahimahullah berikutnya wa an ibni mas'udin radhiyallahu an. Lalu beliau menyebutkan sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Annahu qala, "Law anna ahlal ilmi sanul ilma." Kata Abdullah bin Mas'ud, kan termasuk sahabat yang dikenal baik dalam masalah sumber untuk di jadikan rujukan dalam masalah fikih ataupun dalam masalah Quran, kan? Ambillah Quran dari fulan-fulan, ya. Termasuk padanya juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, kalaulah ahlul ilm, orang-orang yang dikatakan ahlul ilmi, ya, ibaratnya mungkin ya para ulama, kan begitu ya. Atau kelasnya di tempat kita mungkin para ustadz atau mungkin para penuntut ilmu, ahlul ilm, orang-orang yang barakallahu fikum mereka itu sosok seorang yang dikenal menggeluti ilmu, ya, memiliki, karena dia menggeluti, membidangi sehingga dikatakan ahlun lidzalik, dia memang membidanginya. Paham ya? Bukan orang-orang yang tidak dikenal tentang kapasitas ilmunya, tidak dikenal tentang ceritanya dia kemana belajar, kan begitu ya? Paham? ini pembicaraan adalah pembicaraan yang kaitannya dengan orang yang sudah menempuh, mencari, bahkan dia punya ahliyah, kemampuan ya. Orang kan kalau gak punya kemampuan, misal ya, misal kamu gak punya kemampuan, berpura-pura punya kemampuan, berpura-pura punya kemampuan, kamu maju tolong, oh itu saya bisa. Dalam hal yang sifatnya duniawi saja, itu kan kacau ya. Misal, kamu bergaya sama temanmu, motormu kenapa? Rusak. Sini, bawa sini, saya tuh bisa. Alatnya cuma dua, obeng sama tang ya. Tahu ya, obeng ya. Obeng yang bisa dipindah-pindah, ada yang plus, ada yang min, kan begitu ya. Cuma dua sama tang. Loh, kamu katanya buka bengkel kok alatnya cuma dua? Yaelah, inilah namanya apa? Orang yang pinter kan, dua alat kok bisa bongkari seperti itu. Ya bongkar-bongkar, ini dipatah, ini, bautnya dilepasi. Pas giliran mau masang lagi, enggak kembali semua. Menerima bongkar, tidak menerima pasang. Iya, paham? Ya, kadang kan anak-anak itu, apa, barakulahikum, rasa ingin tahunya itu besar. Rasa ingin tahunya besar. Saya kadang di rumah ya, barakulahikum, ya, pada sebagian anak yang punya begitu, kadang saya biarkan. Ya, siapa tahu dia memang itu kesenangannya, atau siapa tahu dia dengan begitu. Kan namanya belajar kadang mendapati kepenatan ya. Ya, jenuh ya. Jenuh. Kalau sholat jenuh tidak? Enggak ya, insya Allah enggak ya. Karena kadang penat, kadang terus membongkar-bongkar. Saya perhatikan. Pernah ada istilahnya, tahu sabel, istilahnya kabel apa namanya untuk, kabel olor istilahnya, kabel sambung ya untuk, saya ada punya pekerjaan, kamu berkali-kali saya colokkan kok meteran jeklek, saya colokkan meteran jeklek, ada apa kan begitu. Pikiran saya kan sudah ke lampu, apa ada yang konser, kemana-mana sudah bingung, saya panggil ikhwan yang punya kemampuan. Gak ada masalah kan dia punya apa namanya, apa ya, alat untuk baca misalnya dicolokkan, gak ada masalah. Ya udah, coba ditarik, nyala. Bingung sampai berapa kali. Ternyata sumbernya dari tadi, kabel olor tadi. Ada yang putus, ada sambungan. Saya buka. Disolasi kenceng. Mungkin habis satu roll itu ya solasinya ya. Ketakutan mungkin. Subhanallah, kabel kan kalau putus kan asalnya dua ya. Berarti berapa jumlahnya? Dua tambah dua. Antuk deh ya. Dua tambah dua berapa? Empat ya. Jangan gak ngantuk ya. Nanti kalau saya ngantuk repot. Jadi kan kabel, kabel kalau putus kan berarti dua begini. Berarti sama, berapa jumlahnya? Empat. Cara nyambungnya gimana? Misalnya ini merah, ini merah, ini biru, biru gitu ya. Berarti gimana nyambungnya? Nyambungnya, iya sambung, betul ya sambung. Tapi caranya gimana? Ini merah, ini merah, ini biru, ini biru. Hah? Ayo, gak apa-apa. Nggak tahu. Umumnya merah dengan merah gitu ya, biru dengan biru gitu ya. Kalau dibalik kan mungkin bisa jadi error, bisa jadi error. Merah dengan merah, biru dengan biru gitu ya. Tapi digabung empat-empatnya. Betul, digabung. Iya, gimana kan? Dipisah gitu ya. Terus dikasih isolator, isolasi tadi ya, supaya tidak ketemu ya. Ini kabel yang merah ada jalurnya, yang biru ada jalurnya, atau yang hijau ada jalurnya. Kan begitu ya? Baru tidak apa namanya? Konslet ya. Saya buka, subhanallah, empat dikumpulkan jadi satu. Empat-empatnya dikumpulkan jadi satu. Ya, subhanallah, saya tanya lah kamu. Ya, taunya gitu ya, Bi. Jadi kabel karena putus, kan putus ya, biar kuat saya kumpulkan jadi satu katanya. Biar kuat. Ya iya, kuat ditarik, tapi gak kuat kalau dicolokkan. Ya, gini loh cara nyambungnya. Kan itu ada warnanya, hitam dengan misalnya biru, hitam dengan merah. Ya satu-satu. Baru nanti kamu sekat di situ, atau kamu sendirikan dalam isolasi. Nah, namanya anak kan begitu ya. Paham? Jadi orang kadang tidak punya kemampuan, tapi mengaku sebagai orang yang mampu. Nah, di sini pembicaraan ya. Monggo ini sama-sama. Jadi para ulama kadang berbicara itu bukan kepada orang yang tidak punya kemampuan tadi. Karena kalau kepada orang yang belum punya kemampuan, pembahasannya walaupun juga niat, tapi juga ayo belajar supaya mampu dulu, kan begitu. Tapi ini orang yang sudah punya kemampuan, masih diingatkan. Ya. Karena akan bahaya. Akan bahaya. Lo anna ahlal ilmi sanul ilma. Kalau orang yang punya kemampuan dalam ilmu menjaga ilmu tadi, dia jaga. Berarti kan kalau orang belajar, dia jaga ilmu tadi. Baik ketika mempelajari atau ketika sudah punya kemampuan, kamu mungkin dikatakan sebagai orang yang mampu atau kamu diminta untuk menyampaikan kemampuan yang kamu miliki. Sonul ilma wa wada'uhu inda ahlih. Dan mereka menempatkan ilmu tadi di sisi pada orang-orang yang memang ahlinya, bidangnya. Wong urusan dunia aja kan kacau. Kacau, kamu tanya misalnya orang ahli dalam apa misalnya perikanan, kamu tanya cara nanam padi bagaimana, ya bingung nanti. Gampang nanam padi itu sawah dicangkut terus disebar aja padi, nanti kan tumbuh sendiri-sendiri kan begitu ya. Nggak usah diatur, nanti Allah yang ngatur. Ya betul, segala urusan Allah yang ngatur, tapi mungkin kamu nggak panen ya, tumbuh tapi nggak panen, begitu ya. Tanam jagung, pernah nanam jagung? Belum. Siapa? Nanam jagung. Santri dulu nih, santri. Ada yang pernah nanam jagung? Belum ada. Seniornya santri mana? Seniornya santri. Bapak-bapaknya santri mana? Siapa yang pernah nanam jagung? Mohon yang punya keahlian jangan bicara dulu. Yang pernah nanam aja lah. Oke. Okay. Jagung kalau ditanam satu biji ya, terus tumbuh. Apa kalau di sini bilang janggelnya ya, bonggolnya keluar berapa? Hah? Ada yang dua? Hah? Dua atau satu? Ditanam satu biji akan keluar satu. Kalau namanya dua, keluar bonggolnya dua. Bukan batangnya loh, bukan pohonnya loh. Iya, buahnya maksudnya. Kalau biji, satu biji kan tumbuh pohonnya, keluar berapa buahnya? Ada yang tiga, ada yang lima ya. Betul? Masya Allah. Saya pesen ya, yang satu biji nanti keluar lima ya. Saya bawa pulang nanti. Saya seneng kalau sampai isinya lima, saya seneng itu. Insya Allah cepat kaya. Iya. Nah, sekarang giliran yang ahli. Monggo yang ahli. Mana? Jangan sembunyilah. Enggak apa-apa bagi-bagi ilmu. Ilmu pertanian ini. Satu biji ditaruh ditanam, keluar pohon kan dulu ya. Baru keluar bunga, terus kemudian ada jagungnya jalannya gitu. Buahnya. Kalau satu biji keluar berapa? Hah? Apa di sini gak ada yang nanam jagung apa ya? Hah? Baik. Ya, ini sedikit pengalaman. Ada yang keluarnya cuma satu, dengan catatan biji yang ditanam variannya hanya keluar satu. Mungkin monggo nanti tanya ke toko pertanian, saya mau tanam jagung yang keluar lima. Gak ada. Gak ada. Kecuali kalau ditanam lima biji, masing-masing keluar satu akan keluar lima. Ya. Ya. Ada yang keluarnya dua, variannya dua. Satu biji ditanam, keluar tumbuh, akan keluar dua. Kalau yang tiga, wallah alam. Apalagi yang lima tadi, makanya saya mau pesen. Ya. Monggo itu nanti seperti itu ya. Itu baru nanam jagung ya. Apalagi mau ditanam. Kalau rambutan kan satu jadi banyak ya. Baik. Apalagi kelapa kan begitu ya. Yang kita kembali. Seandainya mereka meletakkan ilmu pada ahlinya, lasadu bihi ahla zamanih. Mereka akan memimpin. Mereka akan memimpin dengan ilmu tadi orang-orang yang ada di zamannya. Jika ilmu ditempatkan pada orang ahlinya. Ya. Makanya para ulama itu sesungguhnya sebagaimana ya, sebagaimana Barakallahu fikum, bahwa Allah menyifati tentang meteor itu melempar setan, maka juga para ulama melempar musuh musuh Islam dengan hujjah wal bayan. Siapa yang mau membungkam, yang mau menghentikan? Pelita, sebagai pelita yang menerangi, para ulama juga menjadi pelita yang menerangi halal wal haram, ini boleh ini tidak, kepada siapa? Baik, walakinnahum baddaluhu li ahli dunia, namun mereka meletakkannya kepada orang-orang ahlu dunia, liyanalu bihi min dunyahum, maksud dan tujuannya supaya mereka meraih dunianya, meraih dunianya, meraih apa yang mereka miliki. Fahanu alaihim, sehingga mereka direndahkan. Jadi ilmu, ilmu itu kalau kamu kemudian kamu tawarkan, kamu berikan, kamu pasrahkan kepada orang ahlu dunia supaya dengan itu kamu ingin meraih dunianya mereka, meraih apa yang ada pada mereka, ya itulah yang kamu dapatkan, itulah yang kamu dapatkan. Dan diperjelas dengan qawlu sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan nabi kalian bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan, siapa yang menjadikan al-humum, yaitu segala cita-citanya, segala keinginannya, hamman wahidan, sebuah cita-cita yang satu, yaitu hamma akhirateh, hamma akhirateh, bahwa cita-citanya ialah akhirat. Tentunya ini tidak bertolak belakang ya. Seorang menuntut ilmu, cita-citanya ya supaya mendapatkan kesenangan, kehidupan yang mulia, bahagia, tidak bertolak belakang. Tapi yang dimaksud adalah orientasi dia, orientasi dia ialah kepada urusan akhirat. Artinya seperti kita belajar, belajar tentang sholat, kapan waktunya, kan begitu ya, kapan waktunya, Quran umum, aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan, tegakkan, dirikanlah sholat. Rincian waktu zuhur kapan, zuhur sampai kapan pula pelaksanaannya, asar kapan, sampai kapan pula berakhirnya, maghrib kapan, sampai kapan pula berakhirnya, isya kapan, sampai kapan pula berakhirnya, fajr pun demikian, kapan datangnya, sampai kapan pula berakhirnya. Ini di mana? Hadis, ya. Hadis. Nah, itu semua kita lakukan untuk apa coba? Hanya cerita? Hanya pengetahuan? Supaya kita melaksanakan sholat apa? Pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat menjadi kewajiban atas individu seorang muslim dan waktunya sudah ditetapkan. Kamu mau sholat maghrib tidak boleh ketika waktu zuhur begini. Saya tak maghriban dululah, saya tak isyaan dulu, biar nanti tidurnya langsung habis asar tidur sampai subuh. Ya enggak mungkin. Karena seorang dalam melaksanakan sholat sebelum tiba waktunya tidak sah. Karena itu para ulama barakallahu fikum dalam masalah ikhtilaf, perbedaan tentang pelaksanaan Jumat, Jumat waktunya apakah waktu yang dikatakan waktu duha, sebagian mengatakan waktu Jumat waktu duha. Tapi adakah di sana orang yang mengerjakan Jumat di jam 8? Ya. Jam 9 Jumatan, ya Jumatan sendiri. Iya. Ayuhan nas, ya saya ayuhan nas, kan begitu. Ittaqullah, kan begitu. Sendirian dia Jumatan. Ya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang sholat. Kalau jam 8 Jumatan, ya. Tetapi ada sebagian mengatakan boleh azan Jumat itu dikumandangkan sebelum waktu zuhur masuk, sebelum zawal. Paham? Tapi dengan catatan bukan azan yang pertama ya. Kan ada khilaf tentang azan Jumat itu boleh dua kali atau satu kali. Ya. Azan dua kali yang disunahkan oleh Utsman bin Affan, ya, seperti yang terselenggara misalnya kan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dua kali. Nah, paham ya? Ini azan yang kedua yang dengannya ada ahkam. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan yang kuat atau yang betul bahwa sholat Jumat atau azan Jumat itu dikumandangkan kalau sudah zawal, artinya waktu zuhur sudah masuk, supaya orang-orang yang mereka itu zawil a'zar, orang-orang yang tidak terwajibkan Jumatan, siapa saja orang yang tidak wajib Jumatan? Hah? Orang sakit, ya, mak-mak, ya, ibu, ya, para wanita, musafir. Jangan sampai mereka sholat, misalnya sini azan, waktu belum tergelincir matahari, mereka sholat. Berarti orang-orang yang tidak Jumatan tadi sholat belum waktunya, kan begitu ya? Ini sebagian para ulama yang mengatakan ihtiyatan untuk kehati-hatian supaya orang-orang yang tidak berangkat ke masjid tadi tidak terkecoh bahwa azan sebagai tanda masuk waktu sholat. Difahami ya? Baik. Barang siapa yang menjadikan segala cita-citanya satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, kafahullahu hamma dunia, Allah akan berikan kecukupan cita-cita dunianya. Tapi ya jangan sampai kemudian terus misal, ya Allah saya sholat lima waktu, saya bercita-cita, saya itu kalau sudah nanti dapat misalnya surat izin mengendarai motor, dapat motor ninja, gitu ya. Ya kalau kamu doa sih boleh ya, tapi kalau itu sebagai motivasi sholatmu, di depan ayahmu, di depan ibumu, kamu rajin untuk mengambil hatinya ayah ibu, oh tak rajin sholat lah, biar bapak ibu tertarik dengan saya, kemudian saya dikasih hadiah, ya. Dikasih hadiah, apa misalnya motor atau apa begitu ya, atau HP, senang apa, motor atau HP? Enggak senang dua-duanya? Ya. Ya. Tapi sampai ada sebagian ya, ikhwan-ikhwan kan, para orang tua ini kan kadang kewalahan ya memotivasi anak-anak. Itu subhanallah. Kalau yang punya sih ya mungkin tidak terbebani. Ayo, sholat tepat waktunya, berangkat. Nih 5.000. 5.000 kali 5 berapa? Hah? 25.000 ya sehari. Ya. Sehari. Satu bulan, setahun, masya Allah, hitung-hitungan ini luar biasa kan gitu. Kalau untuk memotivasi, ya sebagian orang tua kadang begitu memotivasi supaya anaknya cepat ke masjid. Nah, kita kembali. Jadi Allah cukupkan tentang apa? Tentang keinginan dunia. Wa man tasya'abat bihil humumu. Tetapi barang siapa yang tasya'abat tafarraqat, yaitu dia dengan cita-citanya banyak sekali, begitu ya. Dengan ilmu cita-citanya banyak sekali, beragam. Fi ahwali dunia, dalam masalah urusan dunia. Lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak. Maka orang yang cita-citanya seperti itu, ya, orang yang cita-citanya seperti itu, terpecah belah hanya masalah kepada dunianya dengan ilmu yang dia miliki. Saya pengen begini, saya pengen diustadkan, saya pengen kalau nanti jadi ustad saya harus apa misalnya mobil harus begini, rumah harus begini, kan begitu ya. Terus apa tasalsul dia. Harus begini muamalah dan seterusnya. Kalau itu cita-cita yang banyak yang dia ada di kepalanya dalam urusan dunia, maka Allah Azza wa Jalla tidak peduli dengannya. Dimanapun dia meninggal, di tanah siapa, di lembah mana, dia itu binasa, ya. Dia itu binasa. Allah musta'an. Thumma qala rahimahullah, inna ahaqqa ma'tuniya talibul ilm. Sesungguhnya sesuatu yang paling diperhatikan atau yang paling seorang untuk memperhatikannya dari kalangan talabul ilmi bihi, yaitu dengan ilmu tersebut, atau mungkin inna ahaqqa ma'tana talibul ilmi bihi, bahwa perkara yang seharusnya diperhatikan oleh setiap individu seorang talabul ilmi ialah mu'alajatun niyyah, yang paling berhak. Yang paling berhak kan berarti membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perhatian, membutuhkan keseriusan. Yang paling perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilmi padanya adalah mu'alajatun niyyah, yaitu masalah memperhatikan niat. Memperhatikan ini kan bisa, kalau sudah terkena berarti diobati, kalau sudah terkena berarti ditangani, kalau belum ya seorang berlindung. Itu namanya apa? Upaya-upaya untuk memperbaiki. Karena bisa jadi seperti nanti yang Syekh rahimahullah contohkan dalam apa? Pembahasan mungkin di akhir. Ya misalnya orang meniatkan belajar, seiring waktu awal-awalnya ya kadang pengin begini, kadang pengin begitu, terus dia sadar, ini saya kalau begini terus apa yang saya peroleh, kan begitu ya, mu'alajah, paham ya, dia perbaiki, dia upayakan untuk diobati, ditangani. Kemudian wa ta'ahuduha, dan upaya untuk menjaganya. Bil islah, yaitu dengan perbaikan. Wa himayatiha minal fasad, dan menjaganya dari kerusakan. Jadi seorang barakallahu fikum, untuk memperbaiki niat dan menjaga dengan upaya perbaikan. Namanya orang kan butuh perbaikan. Jangan terus aman, jangan terus kemudian merasa siapa sih yang ngomong kalau saya itu enggak ikhlas. Jangan begitu. Tapi tadi hendaknya ada apa? Mu'alajah wa ta'ahud. Naam. Di nuskha yang ada di situ mu'alajatun niyyah wa ta'ahuduha atau ta'ahuduha bil islah. Ta'ahu ta'ahuduha, upaya menjaga, yaitu dengan perbaikan. Wa himayatuha minal fasad, dan menjaga. Himayah itu kan tameng, penjagaan. Kamu jaga ya, seperti kebun kamu pagari ya, dari kerusakan-kerusakan yang akan merusak niatmu. Nah, wadhalik li'annal ilma, yang demikian itu, kenapa kau perlu adanya upaya perbaikan, upaya menjaga dari kerusakan, upaya untuk memperbaikinya. Karena ilmu innama uktusibal fadlu likaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Karena ilmu, bahwa ilmu itu akan memperoleh, diperoleh keutamaan. Keutamaan bagi dirinya atau bagi yang lain. Ilmu itu, barakallahu fikum, salah satu hal yang manfaatnya bukan hanya pribadi. Misalnya seorang tahu tentang masalah halal wal haram, selamatlah orang-orang karena keilmuannya dari perkara hal yang haram. Dengan keilmuannya, maka apa? Manfaatnya kepada dirinya dan kepada apa? Yang lain. Nah, itu namanya al-fadl. Makanya kata beliau rahimahullah, bahwa ilmu akan diperoleh keutamaannya liqaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Kalau ilmu tadi disertai, dibarengi dengan apa? Seorang ikhlas, mengharap wajah Allah. Murni niatannya untuk mengharap wajah Allah. Amma idza kana li ghairi, adapun kalau tujuan kamu dalam belajar mengajarkan untuk selainnya, kamu mencari popularitas, kamu ingin disanjung, kamu ingin diorangkan, kamu ingin dan seterusnya, fala fadla fih, maka tidak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya. Bal huwa fitnatun, bahkan berujung kepada fitnah. Demikian pula wabalun, dan petaka. Wasu'u akibatin, dan akibat yang jelek. Akibatnya apa? Jelek. Waqad ulima anna qabulal a'mal, dan telah diketahui bersama bahwa sebuah amal, qabulul amal, persyaratan amal itu diterima, diterimanya sebuah amalan, mutawaqifun ala ikhlasiha, bergantung pada keikhlasan amal yang dikerjakan tadi, juga wasalahiha, dan kebaikannya. Keikhlasan dan kebaikannya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Yaitu pada ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Bayyinah, qala wa ma umiru, padahal mereka itu tidaklah diperintahkan untuk apa? Liya'budullah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dengan mukhlisina, memurnikan lahu kepadanya. Dengan cara memurnikan, yaitu lahu kepadanya, ad-din, agama ini. Hunafa, hunafa, yaitu dalam menjalankan agama yang lurus. Agama kita disifati dengan sifat hunafa, agama yang lurus. Qala fa'idha qasada talibu, faida qasada talibu bil ilmi aradad dunya, maka kalau ada seorang penuntut ilmu yang niatnya qas, al qasdu itu kan niat, jika maksud, jika niatan seorang penuntut dalam menuntut bil ilmi, terhadap ilmu yang dia pelajari, aradad dunya, yaitu untuk mencari kesenangan, kesenangan dunia, faqad asa rabbah, maka dia telah durhaka kepada Rabbnya, kepada yang menciptakannya, kepada yang memberikan sekian banyak keutamaan, kepada barakallahu fikum yang menghidupkan dia, dan seterusnya. Wa'at aba nafsahu, dan menyusahkan diri sendiri. Orang itu kalau tanpa ikhlas itu kan lelah. Coba aja ya, untuk perhatikan dalam kehidupan. Dan ini masing-masing kita belajar. Antum bekerja misalnya sebagai seorang suami, mencari nafkah, ya betul capek, tapi kalau itu kamu ikhlaskan, ya, karena itu tanggung jawab misalnya, menafkahi, rasa letih tadi akan menjadi sebuah semangat baru ketika tadi mengikhlaskan dalam bekerjanya. Seorang penuntut ilmu pun demikian, dari mulai pagi dibangunkan, sampai kemudian belajar sampai zuhur, terus masih ada istirahat, habis itu belajar lagi, menghafal dan seterusnya. Itu kan capek, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau seorang dalam melaksanakan ada tujuan-tujuan yang itu selainnya dan hanya ingin mencapai keindahan dunia, perhatikan. Dia telah apa? Asarabbahu. Karena Allah tidak butuh yang seperti itu. Dia durhaka. Yang kedua, membuat lelah dan juga membuat daripada kesusahan dirinya sendiri. Yang ketiga, waba'a bi'ithmih, dan dia mengganti dengan dosa. Dia telah apa? Membebani diri, demikian pula dia telah menceburkan dalam sebuah dosa. Walam ya'tihi, dan juga minat dunia, walam ya'tihi minat dunia, dan dunia yang dia upayakan, dunia yang dia usahakan tadi, yang menjadi cita-citanya, tidak akan datang kepadanya, illa ma kutibalahu, kecuali yang telah Allah tetapkan baginya. Kecuali apa yang Allah tetapkan baginya. Qala al-Hasan rahimahullah, berkata al-Hasan rahimahullah, man talabal ilma ibtiqa al-akhirah adrakaha. Berkata Barang siapa yang mencari ilmu dan dia niatkan untuk mencari akhirat, adrakaha, dia akan memperolehnya. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya, dan barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan dunia, fahuwa hadduhu minhu, itulah bagian dia, ya, itulah hadduhu, bagian dia yang dia harapkan. Makanya tadi pada ucapan yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu barakallahu fikum, man ja'al humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafallahu hamma ba dunia. Naam. Wa qala az-Zuhri, berkata Imam Zuhri, fa dzaaka hadduhu minha, itulah bagian yang dia peroleh minha, dari dunia, yaitu barang siapa yang barakallahu fikum menginginkan dari mencari ilmu adalah perkara duniawi. Faib, kita skor terlebih dulu. Jam berapa Zuhur? Sudah masuk? Hah? 11:30. Baik. Insyaallah nanti kita sambung waktu Zuhurnya. Demikian sesi pertama yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita skor untuk persiapan Zuhur. Bi'idnillah azza wa jalla kita lanjutkan ba'da shalah. Tafadhalu.